أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا والسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم وبارك وعنم على هذا النبي الكريم حبيبنا وشفينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين والمجاهدين الطاهرين أما بعد hadirin jamaah musala ikhwan bapak-bapak sekalian yang saya muliakan, di kesempatan malam hari yang penuh dengan kebaikan ini, alhamdulillah atas izin Allah kita kembali dipertemukan di dalam majlis yang mulia ini. Dan tadi sudah disampaikan hal-hal yang berkaitan tentang aktivitas musala ini di setiap malam Senin ya. Alhamdulillah memang begitulah fungsi masjid atau fungsi musala. Di tengah masyarakat dia harus menjadi ornamen paling penting untuk benteng pertahanan akidah umat dimanapun posisinya. Karena kalau tidak begitu, maka kita ini mudah rontok, mudah rubuh kekuatan umat Islam itu. Karena benteng terakhir kita memang di sini, di masjid. Tidak di mana-mana. Kita punya benteng pertahanan itu di rumah dan di masjid. Cuma itu saja. Selama kita tidak memperbaiki kualitas kehidupan bi'ah lingkungan Islam di tengah lingkungan kita, maka selama itu pula Islam akan sulit sekali terjaga di tengah masyarakat kita. Alhamdulillah, ala kulli hal, malam ini kita kembali diizinkan Allah untuk melanjutkan pembahasan kajian rutin kita yang berkaitan tentang Sirah Nabawiyah. Sesudah kita libur dua abad lamanya. Berapa lama? Betul ya? Hampir dua bulanan ya? Hampir dua bulanan. Diizinkan Allah untuk kembali bertemu di awal bulan Zulqa'dah ini, persisnya tanggal 4 di bulan Zulqa'dah. Dan satu bulan lagi kita akan memasuki bulan istimewa juga, yaitu bulan Zulhijjah. Kita ini punya 4 bulan haram, betul? Bulan haram, bulan yang disucikan. Jadi kalau bulan Ramadan sebenarnya kurang pas disebut dengan bulan suci Ramadan. Karena yang disebut dengan bulan suci itu 4 bulan haram itu, dan Ramadan tidak termasuk di dalamnya. Apa 4 bulan haram itu, Pak? Zulqa'dah bulan ini, betul? Nanti yang kedua Zulhijjah, 3 Muharram, 4 Rajab. Nah, ini 4 bulan haram. Kita punya 12 bulan yang semua setiap bulan itu ada nilai-nilai besar yang Nabi SAW itu selalu mengajarkan untuk menghidupkan amalia-amalia sunnah dan keutamaan-keutamaannya. Ya, nanti rinciannya silakan cari kitab Lataiful Ma'arif namanya. Itu dikarang oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali, itu mengupas tentang keutamaan-keutamaan di 12 bulan itu semuanya, termasuk 4 bulan haram itu. Karena kita banyak yang tidak mengerti apa sebenarnya keutamaan di bulan Zulqa'dah ini. Kita enggak tahu, sehingga banyak sunnah-sunnah yang terabaikan. Seharusnya kita mendapat mengambil kemuliaan itu, kemudian karena ketidaktahuan kita tentang kemuliaan-kemuliaan di setiap bulan, akhirnya kemuliaan itu hilang dari tangan kita. Maka nanti dipelajari 12 bulan itu apa saja keutamaannya, termasuk di 4 bulan haram itu ada banyak keutamaan di dalamnya. Berarti Zulqa'dah, Zulhijjah, apalagi Zulhijjah. Kalau Zulhijjah sudah banyak lah yang pada tahu, terutama di tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah, itu keutamanya bertebaran itu. Zulqa'dah yang banyak jarang tahu. Nanti silakan dipelajari. Pembahasan kita masuk di pembahasan Sirah An-Nabawiyah, dan kita sudah sampai di bab tentang peristiwa-peristiwa kelahiran ya. di peristiwa-peristiwa yang sebenarnya mengawali atau menyambut kedatangan manusia paling mulia, manusia paling agung di atas muka bumi ini. Wah, sponsor sudah datang. Yang kayak begini nggak bisa ditolak. Iya. Lanjut. Padahal. Yang hitam aja. Ini memperkuat tingkat kefokusan. Makanya saya taruh depan aja. Jadi kita akan membahas bagian bab penting di dalam Sirah Nabawiyah adalah peristiwa-peristiwa yang seolah-olah kata para ulama ahli tarikh, peristiwa inilah yang peristiwa yang menyebabkan Nabi SAW disambut dengan peristiwa besar. Peristiwa yang cukup besar itu nanti kita akan bahas, yang persis pada saat menjelang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau di kitab Syekh Safiur Rahman Mubarakfuri yang kita bahas ini, Ar-Rahiful Mahkum, itu di sini ada bagian tentang Raja-Raja Syam, di bab Raja-Raja Syam itu tentang imarah di Hijaz. Nah, kita akan memulainya. Pertama, mengapa Allah Subhanahu wa taala melahirkan seorang nabi di kota Mekah yang harus mesti dari suku Quraisy? Itu panjang lebar sudah sering saya sampaikan. Artinya, jangan suka memutus nasab. Jangan suka kemudian mengambil bagian Islam sebagian, menolak sebagian. Enggak bisa begitu. Jangan kita mau jadi muslim tapi menolak Arab. Nabi dilahirkan Allah di tanah Arab itu, dia lahir dari suku yang paling terhormat, ya, suku Quraisy, itu tidak lepas dari iradahnya Allah, ketentuan Allah, bahwa memang orang mulia, orang yang agung ini memang sengaja dipilih oleh Allah dari Arab dan dari suku Quraisy, gitu. Ya, jadi tidak bisa dipisahkan antara Islam dengan suku Quraisy dengan Arab sebagai tempat kelahiran Nabi yang terakhir itu tidak bisa dipisahkan. Adapun, nah ini ya perlu digarisbawahi. Adapun orang-orang yang merasa bahwa dia adalah keturunan Nabi misalnya, tetapi perilakunya menyimpang dari apa yang dituntunkan oleh Nabi, dari sunnah Nabi SAW, Profesor Dr. Ramadan Al-Buti, seorang ulama dari Suriah bermazhab Syafi'i, dia katakan, maka secara otomatis kenasabannya dengan Quraisy terputus. Gitu. Jadi sudah terputus, jadi gak perlu lagi diragukan itu. Kalau perilakunya bertentangan dengan Al-Quran dan sunnah, sekalipun dia keturunan Nabi, maka nasab keturunannya secara otomatis terputus. Nah, ini kata Profesor Dr. Ramadan Al-Buti, seorang ulama pakar sejarah Islam yang baru wafat sekitar 2-3 tahun yang lalu. Kita masuk pada pembahasan tentang nasab. Nasab, mengapa Allah pilih Nabi dari Quraisy? Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan Imam Muslim. Rasulullah SAW pernah menyampaikan kesaksiannya sendiri tentang betapa agungnya, betapa mulianya garis keturunan Nabi itu. Dan nanti kita akan simpulkan mengapa sih Nabi Muhammad itu harus lahir dari silsilah nasab yang paling terhormat, paling tinggi, paling mulia. Kenapa? Kan bisa saja gitu, Nabi Muhammad lahir dari kalangan budak misalnya, itu tidak akan mengurangi kemuliaan beliau sebagai Nabi, betul? Nah, nanti kita akan bahas. An wathilata ibn al-asqa'i yaqulu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna Allah astafa Kinana min waladi Isma'il wastafa Quraisyan min Kinana wastafa min Quraisy bani Hashim wastafani min bani Hashim Nah, perhatikan kalimatnya. Ini pengakuan Nabi langsung. Dari Wasilah bin Al-Asqa radhiyallahu anhu, dia berkata, saya telah mendengar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah azza wa jalla telah memuliakan Bani Kinanah. Ini Allah loh, Allah yang memuliakan Bani Kinanah. Jadi enggak, jangan mempertanyakan lagi, kalau sudah Allah yang memuliakan, maka Bani Kinanah itu memang mulia, pasti mulia. Dari keturunan Ismail. Jadi kalau melihat silsilah, nanti silakan saja ya di Ar-Rafiqul Mahdhur, silsilahnya ada di situ. Silsilah Nabi sampai ke Ismail. Gitu. Alaihissalam. Dan memuliakan Quraisy dari keturunan Kinanah. Nah, ini ya. Jadi Allah memuliakan Kinanah karena dia bergaris keturunan sampai ke Ismail. Allah memuliakan Quraisy karena Quraisy adalah bagian induk dari suku yang nyambungnya ke Bani Kinanah. Gitu. Bisa dipaham ya? Nah, nanti kita akan urut sebenarnya munculnya Quraisy itu dari mana. Kemarin sudah saya sampaikan tuh. Ada kakek Nabi keberapa itu yang bernama Fihir, dialah cikal bakal lahirnya keturunan Quraisy, gitu ya. Baik, memuliakan Quraisy dari keturunan Kinanah. Memuliakan Bani Hashim dari Quraisy. Ini urutannya nih, urutan-urutan nasab Nabi. Memuliakan Bani Hashim, jadi Bani Hashim itu bagian dari Quraisy. Ya. Quraisy itu lahir dari Bani Kinanah. Kinanah silsilahnya sampai ke Ismail, begitu ya. Itu urutannya begitu. Dan memuliakan aku dari keturunan Bani Hashim. Ini sudah tidak bisa ditawar lagi. Nabi sendiri yang melegitimasi dirinya bahwa dirinya dari keturunan orang, dari keturunan-keturunan yang paling mulia. Tidak menutup kemungkinan, apakah dari kalangan Quraisy ada yang berbuat syirik? Pasti ada, banyak bahkan. Apakah dari kalangan Bani Kinanah banyak yang merampok? Ada pasti. Jadi enggak sekarang aja kalau keturunan Nabi itu kemudian melakukan penyimpangan. Keturunan Nabi ke bawah, pun keturunan Nabi ke atas pun juga banyak yang rusak. Kan begitu. Tetapi kenapa Allah pilih itu? Nah, ini pertanyaan. Kenapa Allah pilih Nabi SAW disusun menjadi susunan-susunan, dia lahir dari nasab yang paling tinggi, paling terhormat, paling mulia? Karena ya, orang-orang kafir bahkan sampai hari ini pun mereka tidak lagi punya celah sedikit pun untuk menyerang Nabi Muhammad dari sisi nasab. Ya, andaikan Nabi lahir dari keturunan budak, maka orang-orang orientalis, boleh jadi hari ini orang-orang kafir akan mengeluarkan tuduhan kepada Muhammad. Lihat, Muhammad itu melegitimasi dirinya sebagai pemimpin, bahkan menjadi seorang nabi, itu disebabkan karena tekanan sosial, karena dia adalah kalangan bawah, kalangan rendahan. Tapi kan tidak, Rasulullah Muhammad berada pada posisi strata sosial yang paling tinggi. Nanti silakan dibuka yang bawa terjemahnya ya, atau nanti di rumah dibuka, itu di bagian Raja-Raja Syam. Raja-Raja Syam nanti ada subbabnya tentang imarah di Hijaz. Imarah itu artinya adalah kepemimpinan, posisi kepemimpinan di wilayah Hijaz. Nanti biar kita tahu tuh posisi Nabi Muhammad itu ada di mana. Dia ada di Bani Hashim. Nah, Bani Hashim itu siapa? Bani Hashim itu adalah satu klan. Klan itu Bani dari Quraisy, yang posisinya Bani Hashim itu diberikan tugas memimpin seluruh kabilah-kabilah Quraisy. Nah, kabilah Quraisy sebenarnya banyak, tapi yang terkenal itu salah satunya adalah Bani Abd Manaf, Bani Adi, Bani Zuhrah, kemudian siapa lagi? Abu Bakar, Bani Ta'im, ya, kemudian Bani Abd Syam. Ini yang terkenal. Ini yang terkenal. Nah, sisa-sisanya yang kecil-kecilnya banyak tuh, tapi yang paling terkenal itu tuh. Nah, posisi Bani Adi, Bani Adi. Bani Adi itu Umar bin Khattab. Ya, kalau mau tahu Umar bin Khattab dari mana, silsilahnya itu ketemu di Bani Adi. Abdurrahman bin Auf nanti ketemunya di Bani Zurra. Siapa lagi? Utsman bin Affan itu ada di Bani Abdisyam. Gitu ya. Ali bin Abi Thalib dari Bani Hashim, sama sama Nabi Muhammad. Dia satu nasab. Nah, makanya saya sering mengatakan, tolong kalau belajar Sirah Nabawiyah, cari literatur referensi yang benar-benar terpercaya dari kalangan para ulama-ulama yang thiqah terhadap manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebab kalau kita ngambil literatur Sirah Nabawiyah, ngambilnya dari orang-orang orientalis, apalagi orang-orang barat, sepinter-pinternya mereka, Pak, sejago-jagonya mereka mengurai tentang sejarah Islam. Misalnya, saya punya buku di rumah tebalnya segini tuh, judulnya The History of Arab, karangan Philip Kahiti itu. Asli, orientalis. Isinya, kacau. Sejarahnya, urutnya sama. Anak kalau baca ini nih, baca Sesapir Roman dengan urutan tulisan dia, hampir sama susunannya. Tapi ketika bicara tentang kepemimpinan, begitu Nabi wafat tuh, tiba-tiba yang naik siapa? Jadi khalifah. Hah? Abu Bakar. Ya, Abu Bakar. Abu Bakar suku Quraisy, betul ya? Suku Quraisy juga. Dari kalangan Bani apa? Bani Taim tadi ya, Bani Taim. Bani Taim itu menurut Abu Sufyan waktu itu paman Nabi baru masuk Islam. Waktu mau pembaiatan Abu Bakar itu kan Ali tidak ikut. Sebenarnya Ali tidak ikut bukan karena tidak setuju, tapi karena masih masa berkabung gitu. Namanya Ahlul Bait kan, keluarga Nabi. Kak Abu Sufyan mengatakan, seharusnya yang lebih layak untuk memimpin kekhalifahan itu engkau wahai Ali bin Abi Thalib, karena engkau adalah kalangan Ahlul Bait dari kalangan Bani Hashim. Bukan diserahkan urusan ini kepada Quraisy yang paling lemah. Siapa? Abu Bakar. Nah, itu menunjukkan bahwa sebenarnya Bani Taim itu lemah, Pak. Kedudukan posisinya di tengah masyarakat. Itu pengakuan siapa tadi? Abu Sufyan. Bisa dipahami, Pak? Sampai sini bisa dipahami? Baik. Nah, begitu orang kafir salah dalam menganalisa, repotnya di situ, Pak. Kalau kita baca, pokoknya sejago-jagonya orang kafir itu ngurain sejarah tahun per tahun, wah, Pak, pinteran dia. Mas saya juga mungkin apalan dia tahunnya kali. Betulan. Kalau orang-orang talis begitu. Dia bilang apa? Peralihan kepemimpinan dari Muhammad ke Abu Bakar. Nanti Abu Bakar lanjut ke Umar. Umar nanti lanjut ke Utsman. Utsman lanjut ke Ali. Dia bilang apa? Dia komentarin apa? Sama orientalis itu. Dia bilang sebenarnya perpindahan kepemimpinan itu hanya sebenarnya pertarungan kepemimpinan Quraisy yang di masa lalu gitu ya. Kemudian sisa-sisanya masih ada. Jadi ini perebutan kekuasaan. Jadi seolah-olah mandat kekhalifahan, mandat kenabian itu seolah-olah disamakan dengan pertarungan politik kepemimpinan gitu. Ini ngaconya di situ tuh, Pak. Makanya tolong belajar sejarah Nabi tuh, yang cari literatur tuh yang lurus. Jangan asal-asalan kita. Asal judulnya bahasa Arab aja, mentelan aja. Kamus bahasa Arab itu, Pak. Kamus bahasa Arab yang tebalnya segini. Itu yang nulis orang orientalis, orang kafir, Pak. Tebal sih kamus bahasa Arab. Jadi jangan terpukul dengan judul bahasa Arab gitu ya. Atau gitu ya, hanya karena judulnya tentang Sirah Nabawiyah, kita ke Gramedia lihat, oh ini Sirah Nabawiyah yang ngarang Carl Armstrong gitu ya. Itu kita buka, enak, Pak, bacanya. Wah, ngalir gitu ya. Lama-lama kita sesat tanpa sadar gitu. Iya. Makanya ini perlu literatur yang kuat, yang sudah disepakati oleh para ulama, mana-mana yang harus diambil literaturnya. Baik. Kan bayangkan kalau kita punya iman sebagai muslim, ya kita meyakini bahwa perpindahan kekuasaan dari Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar, itu karena sistem Islam yang dipakai, bukan sistem kesukuan. Seharusnya kalau sistem kesukuan, bukan Abu Bakar yang naik dong. Betul nggak? Yang naik yang mestinya Ali bin Abi Thalib, bukan Abu Bakar. Kenapa mesti Ali bin Abi Thalib? Itu. Apalagi sudah diaduk-aduk sama sejarah yang dipropaganda Syiah. Oh, itu lebih ngaco lagi tuh. Lebih amburadul lagi tuh. Seolah-olah Abu Bakar, Umar berkonspirasi menyingkirkan Ali. Wah, itu tuh kacau lagi kan. Ya, makanya ini perlu literatur yang tepat, yang kuat, supaya kita bisa memposisikan dengan baik. Jadi mengapa Nabi Muhammad itu di dalam hadis riwayat Imam Muslim tadi saya bacakan harus dari suku keturunan nasab yang terbaik? Karena agar tidak ada lagi tuduhan bahwa Muhammad itu lahir dari tekanan sosial atau turunan bapaknya. Kadang-kadang kan begitu Pak ya. Bapaknya pemimpin, maka anaknya juga akan mengalir darah kepemimpinannya. Betul, itu iya, bisa jadi. Tapi darah kenabian itu bukan turun-temurun seperti darah kepemimpinan politik, bukan. Enggak sama. Enggak semuanya yang namanya bapaknya nabi, anaknya kemudian jadi nabi, enggak begitu. Ya. Karena Allah meletakkan tugas kerasulan itu sesuai dengan kehendak Allah, bukan mau-maunya kita. Paham Pak ya? Ini bagian kedua. Yang ketiga, agar seluruh kabilah Arab itu tidak menjadikan syarat keturunan untuk mengikuti seruan kenabiannya. Ya. Bisa dibayangkan apabila yang diutus adalah seorang budak. Kebayang gak kira-kira? Wong nabi yang dari posisi paling tinggi itu, keturunan paling mulia, paling disegani, paling dihormati, bahkan kalau ibarat gerbong kereta, Hasyim itu di gerbong paling depan gitu. Begitu jadi nabi, mendeklarasikan jadi nabi, diperangi luar biasa oleh kaumnya. Kebayang enggak kalau dia datang dari budak? Ya, dijamin se-Arab enggak ada yang masuk Islam itu. Bisa jadi ya, bisa jadi. Sebagaimana Nabi Nuh 950 tahun ditolak mentah-mentah oleh kaumnya. 5 generasi bapaknya didakwahin sengkek, anaknya geblek, cucunya ditungguin sama Nabi Nuh itu. 5 keturunan semuanya menolak, makin kesini makin gila. Nabi Nuh udah angkat tangan aja, Rabbana la tadzar 'alal ardi dayyara. Ya Allah, kalau begitu binasakan saja semuanya, tenggelamkan saja semuanya, kan begitu. Nabi Muhammad kan gak begitu. Begitu ditolak mentah-mentah di Taif aja dakwahnya, malaikat penjaga gunung ditemenin malaikat Jibril. Kenapa gak malaikat Jibril aja sih? Kenapa mesti malaikat penjaga gunung gitu? Karena buat ngancurin penduduk Taif yang seupil gitu tuh, itu gak perlu malaikat Jibril kegedean gitu. Udah menjaga gunung aja. Ya, kata malaikat menjaga gunung, gimana nih? Saya diperintahkan Allah untuk mengikuti apa maumu ya Muhammad. Udah tinggal ACC saja tuh Muhammad tuh. Untung nabinya bukan kita tuh. Oh, nabinya kita udah sikat bos. Binasakan sudah. Kan gitu. Tapi Rasulullah enggak, justru aku berharap ya, dari sulbi mereka akan lahir keturunan-keturunan yuwahidallah yang akan mentauhidkan Allah di masa yang akan datang. Ngomongnya dari sulbi mereka, maksudnya keturunan mereka tuh yang nolak-nolak tuh, yang nipuk, yang berdarah. Nabi masih ngedoain mereka, kalau-kalau mereka melahirkan keturunan yang nanti akan mentauhidkan Allah. Benar gak itu? Benar, doanya dikabulkan. Nabi kalau ngomong, jangankan doa, ngomong saja pasti dijabah oleh Allah. Ngomong, aku masih berharap akan lahir dari sulbi mereka keturunan yang akan mentauhidkan Allah. Begitu selesai perang Hunain, Taif masuk Islam. Taif itu yang tadinya nolak Nabi itu jaraknya sekitar 12 sampai 13 tahun. Persis satu keturunan. Lahir anak-anak mereka semua masuk Islam. Oh ya. Jadi doa Nabi langsung dijabah tuh. Satu generasi doa Nabi langsung dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Begitu bicara tentang kelahiran. Nah, kita masuk pada poin kelahiran ya, poin kelahiran. Kalau tadi kita bahas tentang posisi kedudukan Nabi Muhammad. Sekarang tentang kelahiran. Bahwa tanda-tanda orang mulia itu ada di rahim Ibunda Aminah itu sudah dirasakan oleh Aminah sebagaimana kesaksiannya. Bahwa aku, kata Aminah, mengandung Muhammad SAW ini sangat ringan sekali. Dan aku ketika melahirkan amat sangat ringan. Satu. Dua, Aminah bermimpi sebelum melahirkan itu. Aminah bermimpi kalau kemaluannya itu keluar cahaya yang bersinar. Itu mimpi ya. Itu mimpi, jangan dianggap itu bukan mimpi. Itu mimpi. Menurut para ulama itu mimpi, mimpinya Aminah. Dan itu merupakan pertanda bahwa anakku akan menjadi orang mulia, kata Aminah. Itu ada firasat seorang ibu. Kemudian begitu Rasulullah SAW lahir tanggal berapa? Ada yang mengatakan 9 Rabiul Awal, ada yang mengatakan 12 Rabiul Awal, gitu ya. Nah, perbedaan pendapat biasalah. Ya, karena dulu belum ada statistik data yang empirik. Dulu belum ada pembuatan kartu keluarga gitu ya. Jadi tidak ada data yang spesifik, sehingga wajar kalau para ulama berbeda pendapat terkait dengan persoalan. Tapi bulannya tidak beda. Ya, hanya bedanya adalah harinya, tanggal kelahirannya. Kalau Nabi Muhammad SAW itu lahir di bulan Rabiul Awal, itu sepakat para ulama. Tapi yang berbeda adalah persis tanggalnya itu. Nah, Rasulullah SAW itu lahir, begitu lahir maka dalam riwayat itu singgasana Kisra itu berguncang, bergetar. Dalam riwayat ada yang mengatakan 10 balkon, tapi ada yang mengatakan 14 balkonnya Kisra itu runtuh seketika. Api yang biasa disembah oleh penduduk Persia itu tiba-tiba padam. Nanti baca di Ar-Rahul Maktum ya, padam. Danau Siwa yang tadinya penuh tiba-tiba mengering seketika. Nah, ini adalah tanda-tanda yang sifatnya alamiah. Dan tidak ada yang aneh tentu bagi lahirnya manusia mulia, seorang nabi, imamul anbiya, pemimpin para nabi. Tidak ada yang aneh. Karena tidak ada yang mustahil atas nama kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nabi Isa alaihissalam aja satu di antara 3 bayi yang bisa berbicara. Betul ya? Jadi masing-masing nabi punya kemuliaan yang memang itu hanya diberikan khusus untuk nabi, tidak untuk yang lain. Termasuk Nabi Muhammad SAW. Ini bagian kelahirannya. Nah, yang mau kita fokus pembahasannya adalah peristiwanya. Pembahasan kita ini adalah peristiwanya, bukan pada posisi kelahirannya. Kalau posisi kelahirannya sering dibahas tuh, ya, cara maulid nabi. Jadi saya nggak perlu lagi ngurai lagi. Bapak mungkin sudah sering dengar. Nanti kalau saya ulang lagi nanti tidak ditangkap hikmah yang urgent di balik itu. Makanya yang saya ingin sampaikan itu adalah peristiwa kapan Nabi lahir, ada peristiwa apa di situ. Dulu untuk menentukan tanggal itu memang para ulama terjadi perbedaan pendapat, tapi mereka sepakat bahwa Nabi Muhammad itu lahir di tahun gajah. Jadi dulu untuk menandai ulama itu untuk menandai peristiwa-peristiwa besar, menandai peristiwa besar itu dengan alam, kejadian alam misalnya, atau dengan kejadian serangan, peperangan, persoalan politik, sosial, itu biasanya ditandai dengan itu. Caranya seperti itu untuk mengingat, ya, untuk mengingat. Dan waktu itu pada saat Nabi lahir tidak ada peristiwa yang paling besar kecuali peristiwa gajah itu, penyerbuan pasukan Abraha ke Ka'bah itu. Jadi peristiwa itu yang paling besar. Jadi makanya Nabi dikatakan Nabi lahir di tahun tahun gajah itu maksudnya bukan seperti yang kita pahami ada tahun monyet apa namanya? Apa tuh? Sio, bukan begitu, bukan itu ya, bukan. Gak sama, maksudnya tahun gajah itu memang berbarengan. Berbarengan pasukan gajah Abraha datang ke wilayah Ka'bah berselang beberapa hari atau hari yang sama, ini juga terjadi perbedaan pendapat, atau hari yang sama, atau sebelum Nabi lahir, atau Nabi lahir terlebih dahulu beberapa hari, tapi tipis perbedaannya. Nabi SAW terjadi peristiwa besar yang namanya peristiwa Abraha menyerang wilayah Ka'bah. Apa latar belakangnya? Nah, ini pembahasannya. Latar belakangnya adalah Raja Abraha itu adalah wakil raja yang menguasai wilayah Yaman, Pak. Wilayah Yaman. Ya. Posisinya ada di wilayah Habasyah. Posisinya ada di wilayah Habasyah. Dia itu di Habasyah, Pak. Dia bangun gereja. Gerejanya besar sekali. Gereja besar, mewah. Gereja besar, mewah. Ya, di sini gereja yang besar mana, Pak? Katedral. Oh, gede banget itu ya. Bahkan mungkin lebih besar dari itu yang dibangun Abraham, karena yang membangun pemimpin negara. Kalau itu kan cuma personal saja yang gitu ya. Ini pemimpin negara yang membangun, pasti lebih mewah, lebih besar dari itu. Namanya, nama gereja itu kalau tidak salah namanya Al-Qulais. Tiba-tiba datang seorang laki-laki dari Bani Kinanah. Datang dari Bani Kinanah. Dia sampai di wilayah itu ada yang mencemooh. Dia dengar ini dari Bani Kinanah, namanya Al-Qulais ini. Ya, seorang laki-laki, dia dengar Raja Abraha membangun gereja besar di Habasyah dan mencaci maki Ka'bah. Gitu. Paham ya? Kalau bahasa sekarang itu pelecehan agama gitu ya. Sara ini. Bangkitlah jiwa apa namanya? Ya bukan jiwa agama, karena orang Quraisy memang tidak punya agama. Jiwa keyakinan leluhur mereka tentang kesakralan Ka'bah itu bangkit. Akhirnya apa? Dia datang jauh-jauh sendirian, Pak. Dari Mekah ke wilayah Habasyah, dia bawa kotoran unta sekarung kali itu. Jadi dipeperin itu ke apa gereja. Memang caranya kampungan lah gitu ya, caranya kampungan. Tapi setidaknya bagi sebuah tempat peribadatan itu sangat sakral. Marah. Untungnya orang Islam nggak kayak Abraha ya, Pak ya. Udah dimasukin anjing juga nggak ngamuk-ngamuk, orang Islam kan santai aja ya. Udah dimasukin anjing, udah ngamuk-ngamuk dia di masjid dan lain sebagainya. Ya Allah, untung bukan di musola ini. Masuk musola ini, Pak Haji terkenal itu. Viral. Ya Allah ya Karim. Itu di Ka'bah, di gereja itu, maka Abraha marah besar. Abraha sudah mencium, ini kelakuan orang Arab ini. Nah, tempat ibadah di Arab satu-satunya yang paling sakral itu di Ka'bah. Apalagi sepanjang sejarah Abraha tahu bahwa orang-orang itu di setiap musim haji hampir dari segala penjuru datang ke Ka'bah. Muncul sifat kedengkian yang tinggi. Dan tidak ada orang-orang dari segala penjuru datang ke gerejanya itu. Nah, ini bukan soal mewah-mewahan kalau urusan. Ini soal keberkahan. Bahwa kesakralan Ka'bah itu sudah didoakan sejak berapa ribu abad yang lamanya oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dialah peletak pertama bangunan, bukan pembangun Ka'bah pertama, bukan. Karena yang bangun Ka'bah pertama itu bukan Nabi Ibrahim, gitu. Bukan Nabi Ibrahim. Dia yang membangun Ka'bahnya. Tapi bahwa Ka'bah itu sudah dibangun sebelum Ibrahim, itu mesti. Makanya Nabi Ibrahim tidak perlu lagi mencari posisi dan titik, karena sudah ada bekasnya di situ. Sudah disiapkan Allah Subhanahu wa taala untuk membangun Ka'bah bersama anaknya yaitu Ismail alaihissalam. Baik. Nah, kemudian Raja Abraha, raja dari Yaman itu bangkit membawa 6.000 pasukan. Wah, terjadi peristiwa besar. 6.000 pasukan dia bawa. Masing-masing pasukan itu dilengkapi dengan persenjataan yang super canggih, super lengkap. Orang Persia namanya wilayah Yaman itu bertempur melawan menggunakan gajah, walaupun sangat asing sekali di padang pasir. Orang biasa bertempurnya itu menggunakan unta atau tidak, atau kuda. Tapi kemudian Abraham asing sekali, dia gunakan gajah, ya, dengan gajah yang sudah dilatih ketangguhannya, dia mengarungi perjalanan panjang. Anehnya Pak, sepanjang perjalanan panjang itu, setiap dia bermukim di satu tempat, itu orang-orang Quraisy atau suku-suku Arab lah, bukan Quraisy itu kebanyakan lingkarannya ada di wilayah Ka'bah, tapi kan suku-suku Arab kan ribuan jumlahnya. Jadi sebelum masuk ke Ka'bah dia harus melewati suku-suku Arab dulu, dan tak ada satupun suku Arab yang mampu menghalau kekuatan besar Abraham. Kan lucu, yang katanya Arab itu terkenal dengan kekuatannya, tentang menjaga kehormatannya, tapi begitu didatangi pasukan Abraham, muncullah itu sifat-sifat munafiknya, yang katanya nasionalis banget gitu loh ya. Itu begitu kejadian begitu hilang nasionalisnya tuh. Yang katanya mohon maaf paling Pancasilais gitu, begitu kejadian begitu hilang tuh, nggak di mana-mana, nggak ada tuh yang ada di depan, nggak ada. Begitu kejadian itu yang katanya mereka adalah pembela rumah Allah di wilayah Hijaz, semua malah berkoalisi sama Abraham gitu ya. Nah, ini menarik ini. Padahal orang-orang Arab tuh doyan perang Pak, biasa gitu. Jadi kalau cuman ngadepin Abraham 6.000, saya rasa orang Arab kalau dia mau berhimpun jadi satu pasti bisa. Cuma masalahnya siapa yang mau nyatuin? Siapa yang mau nyatuin? Quraisy Pak Ustaz. Quraisy yang bisa menyatukan. Iya. Bisa enggak Quraisy nyatuin? Wong di tengah Quraisy aja mereka berpecah belah. Nah, ini nanti hikmahnya kita ungkap ini. Quraisy itu enggak berdaya rupanya. Enggak berdaya di hadapan kekuatan besar Abraham. Di dalam surat Al-Fil, Pak ya. Surat Al-Fil ada surat yang turun untuk mengomentari peristiwa Abraha itu, namanya surat Al-Fil. Gimana bunyinya, Pak? Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Apa maknanya? Mukhatab ayat itu, arah dari ayat itu sebenarnya kepada Muhammad. Padahal Muhammad belum lahir. Kan ini menarik Pak, perlu dibincangkan itu. Muhammad itu belum lahir, tapi mukhatabnya arah ayat itu justru kepada Nabi Muhammad. Alam taro kaifa fa'ala. Apa kamu tidak memperhatikan bagaimana Allah fa'ala, bertindak? Jadi yang disebut dengan alam taro, apa kamu, itu mukhatabnya karena Allah itu sedang ngomong dengan Nabi Muhammad. Padahal Nabi Muhammad belum lahir. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Bagaimana Allah bertindak pada pasukan al-fil. Fil itu bergajah, pasukan gajah. Nah, rupanya Pak, kalau kita telusuri dalam sejarah, mengapa mukhatabnya pada Nabi Muhammad? Ternyata sampai nanti Muhammad SAW itu diangkat jadi nabi, ini pengakuan Aisyah, istri Nabi. Yang waktu itu Aisyah belum jadi istri Nabi, masih usia beberapa tahun. Aisyah memberikan kesaksian dia pernah melihat mantan pasukan Abraham masih hidup gitu, yang sudah jadi pengemis di wilayah Ka'bah. Nah, ini ingin memberikan kesan bahwa ayat itu selalu hidup. Jadi ayat itu diarahkan pada orang-orang yang memang belum mati, karena mukhatabnya itu pada Nabi Muhammad. Artinya Nabi Muhammad diajak oleh Allah untuk memperhatikan. Apa kamu tidak memperhatikan bagaimana Allah bertindak pada kekuatan besar, pada pasukan bergajah itu? Paham ya? Padahal waktu itu, nah ini saksi, Aisyah yang pernah melihat seorang komandan pasukan bergajah yang sedang meminta-minta pengemis lah di Mekah. Tadinya dia komandan pasukan bergajah, jadi dia satu di antara beberapa orang yang diselamatkan pada peristiwa Al-Fil itu. Jadi tidak aneh Pak kalau mukhatabnya ke Nabi Muhammad, karena orangnya masih hidup, orang-orangnya. Baik. Dua. peristiwa penyerangan Ka'bah dan hancurnya pasukan bergajah secara khusus pada dasarnya adalah ingin mengangkat posisi Arab Quraisy di kota Mekah di tengah-tengah kabilah-kabilah Arab. Di mana posisi Allah ingin mengangkat? Ini adalah awal mula di mana Allah Subhanahu wa taala ingin mengumumkan kepada dunia bahwa sebentar lagi akan ada seorang laki-laki yang lahir menjadi nabi dan itu datangnya dari Quraisy. Maka peristiwa Abrah itu mengawalinya. Apa sekalian ya? Supaya apa? Supaya orang-orang tahu. Orang-orang tahu kalau yang paling berjasa pada Ka'bah itu selain Allah adalah orang Quraisy. Ya kan, nanti asbabnya ada di Quraisy. Mengapa nanti Abraha itu kemudian dihancurkan oleh Allah? Itu kan karena harapan-harapan yang sangat tinggi orang-orang Quraisy, salah satunya adalah Abdul Muttalib sebagai pemimpin Mekah pada saat itu. Jadi itu Pak, di saat kabilah-kabilah Arab semua angkat tangan dan berkoalisi pada musuh gitu ya, justru hanya Quraisylah yang melakukan oposisi. Gitu ya. Nah, saya gunain bahasa yang lagi ngetren aja Pak supaya bisa dipahami aja. Ini bukan mengait-ngaitkan urusan politik ini, bukan ya. Supaya bisa dipahami aja maksudnya ya. Hanya Quraisylah yang mengambil posisi oposisi dengan pasukan Abraha. Tapi oposisinya bukan oposisi perlawanan fisik, tapi menggetarkan mental orang-orang pasukan Abraha. Di mana catatannya? Jadi begitu Raja Abraha sudah jaraknya semakin dekat dengan Ka'bah itu, dia bikin perkemahan besar di situ, menginfeksi pasukan dan merampas sebagian harta orang-orang Quraisy Arab di pinggiran wilayah Ka'bah itu, termasuk ada 200 ekor unta milik Abdul Muttalib yang dirampok juga. Abdul Muttalib Pak, kalau nanti mau baca biografinya, ini pemimpin hebat, luar biasa. Jadi gak aneh kalau nanti lahir cucunya seperti Muhammad itu, tidak aneh. Karena Abdul Muttalib ini orang-orang luar biasa. Dan dialah yang mengangkat posisi Bani Hasyim karena apa namanya, dia yang pertama kali juga menemukan sumur zam-zam yang dulu sempat hilang. Kalau dialah yang pertama kali, kemudian dia bermimpi bahwa zam-zam itu letaknya ada di mata air zam-zam itu, nantinya yang menemukan itu Abdul Muttalib. Nanti ketika dia menemukan mata air zam-zam, Abdul Muttalib mengangkat posisi Bani Hasyim dan mengalahkan Bani Mahzum dan Bani Abdisyam. Jadi pertarungan, memang pertarungan politik ada itu. Itunya ada, tapi nanti begitu berubah zaman, ganti dengan Nabi Muhammad, udah enggak ada lagi yang begitu. Tapi orang-orang kafir, orang-orang orientalis masih terus mengait-ngaitkan itu terus. Padahal setelah itu sudah ditutup, udah enggak ada lagi. Paham Pak ya? Jangan manggut-manggut aja. Enggak ngerti lah kita. Begini. Ngerti? Sekali-kali jangan begini Pak. Begini-gini Pak. Jadi kan saya ngerti mana yang gak ngerti, mana yang jangan maksud-maksud semua, saya anggap paham semua. Baik. Begitu dirampas itu ontaknya, dirampas ontaknya, Abdul Muttalib tampil. Hanya dikawal seorang penerjemah bahasa, dia yang mengerti bahasa Yaman. Begitu sampai di gerbang itu, dari melihat wajah Abdul Muttalib, Abraha itu baru melihat aja, itu udah menampakkan sosok kepemimpinan yang wibawa, kepemimpinan yang luar biasa gitu Pak. Jadi memang pemimpin itu yang istimewa itu, orang baru melihat mukanya aja udah gagah gitu pemimpin itu ya. Jangan mencela-mencela gitu jadi pemimpin. Orang baru kelihatan mukanya aja udah beda Pak. Masya Allah. Kekaguman Abraha pada Abdul Muttalib berlipat ganda, apalagi setelah Abdul Muttalib datang tanpa pasukan, seorang diri. Biasanya orang datang ke situ itu gak pernah ada yang gak bawa pasukan, pasti bawa pasukan, takut. Tapi Abdul Muttalib dengan keberaniannya datang ke situ. Dan ternyata Abdul Muttalib ke situ bukan negosiasi politik. Jadi kan aneh gitu. Jadi pemimpin Ka'bah datang berhadap-hadapan dengan siapa tadi? Abraha, bukan lagi mau negosiasi politik. Justru ada dua yang disampaikan Abdul Muthalib oleh Abraha. Kalian datang dengan 6.000 pasukan, dengan kekuatan bala tentara, dan hampir semua suku-suku Arab semua berkoalisi pada hari ini. Kalau engkau ingin menghancurkan Ka'bah, monggo, silakan. Orang-orang sudah dievakuasi. Jadi orang-orang sudah dievakuasi. Sudah pindah ke lembah-lembah, bukit-bukit. Sudah, mau dihancurkan, hancurkan saja. Ya. Tapi ingat, bahwa Ka'bah itu, kata Abdul Muthalib, Ka'bah itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala, dan dia yang akan melindungi, dan dia yang akan melindungi Ka'bah sebagai pemiliknya. Yang kedua, aku hanya meminta bahwa unta yang 200 yang kau ambil tolong serahkan kembali. Waduh. Itu Abraha enggak habis pikir itu. Kirain mau ngomong apa gitu. Enggak tahunya yang diomongin cuma dua itu aja. Satu, ingin menjelaskan kronologisnya, Ka'bah itu ada yang punya. Berarti Abdul Muthalib yakin bahwa Ka'bah itu milik Allah. Allah juga pasti akan melindungi Ka'bah gitu. Yang kedua, Abdul Muthalib minta untanya. Jarang loh, Pak. Orang bawa pasukan banyak, biasanya orang mau dirampok, dirampas gitu, biasanya nyerah aja udah, ambil aja udah. Nyawanya masih selamat aja udah bagus, Pak. Ini diambil untuk apa? Untuk menunjukkan kepada siapa? Abraham. Kalau kami ini sebenarnya bukan takut melawan kamu. Enggak ada perasaan takut sedikit pun. Enggak ada. Tapi biar Anda bisa merasakan sudah berapa banyak orang-orang yang ingin menguasai Ka'bah, enggak ada yang bisa. Kalau Anda mau mengulangi sejarah yang sama, monggo silakan. Kan begitu, dipersilakan oleh Abdul Muthalib. Nah, di sini ada beberapa hikmah yang perlu kita ambil. Satu, ya. Kedatangan pasukan gajah itu, satu persatu suku Quraisy tidak ada yang sanggup menghalau. Ini menunjukkan kekuatan yang datang dari luar tidak sanggup dihalau jika Quraisy itu tanpa Islam. Satu ini mengangkat Quraisy, mengangkat Islam sebenarnya. Siapa maksudnya? Gak ada kekuatan besar apapun yang bisa menghalangi kekuatan apapun selain Islam. Satu. Yang kedua, tak ada satupun kekuatan yang bisa menyatukan seluruh suku Arab kecuali Islam. Apa maksudnya? Khalid bin Walid terkenal sebagai jenderal perang. Jenderal yang setiap kali berperang tidak pernah kalah. Sampai-sampai orang-orang Romawi, orang-orang Persia, kalau berhadapan dengan komandan Khalid itu udah gentar semuanya. Kalau disebut siapa komandannya, Khalid, wah udah. Ini perlu ekstra waspada besar. Karena ini jenderal yang sekalipun gak pernah kalah masalahnya kalau perang. Apa daya Khalid bin Walid tanpa Islam? Dulu Khalid waktu belum masuk Islam, di perang Khandaq berhadapan dengan Nabi SAW, walaupun di perang Uhud sebelumnya babak belur orang Islam tuh. Itu bukan karena kehebatan Khalid. Bukan. Itu karena 40 pasukan pemanah yang indisipliner gitu, gak disiplin sama perintah Nabi. Bukan karena hebatnya Khalid. Khalid mah lihat celah aja gitu. Perang Khandaq Khalid gak berdaya tuh. 3.000 pasukan 12.000 pasukan ngepung wilayah Madinah, cuma mau menaklukkan 3.000 kaum muslimin di Madinah saja gak sanggup. Ditongkrongin hampir sebulan, kagak kalah-kalah orang Islam. Sampai Khalid bin Walid di pinggir apa? Di pinggir parit perang Khandaq tuh. Tiap malam cuma ngerenungin parit itu doang tuh. Ini gila nih orang Islam benar-benar ini. Masa perang kita diajak perang begini nih? Biasa Khalid tuh biasa perang tuh perang face to face gitu ya. Seru kan kalau begitu. Tiba-tiba ini perang mengonggong. Mau masuk dihantam sama anak panah gitu kan, serba salah. Belum ada pesawat lagi kan. Kalau pesawat kan enak, tinggal lempar bawah terjun payung. Ini belum ada gitu ya. Ini mau lewat mana ini ya. Gak berdaya tuh Khalid. Begitu Khalid masuk Islam, kekuatannya naik. Jadi sebenarnya apa? Suku apapun kita, mau dari latar belakang apapun kita, itu gak ada kekuatan apa-apa tanpa Islam. Gak ada. Ini bangsa kita, Pak. Bangsa kita biar kata dikenal macan Asia, dikenal sebagai macan Asia, tetap aja macan ompong, Pak, kalau tanpa Islam. Ompong ini. Macan ompong, Pak. Kalau tanpa Islam itu beneran dicoba aja. Pakai gaya ini ke, pakai gaya itu ke, tetap aja. Tetap enggak akan jadi bangsa besar, Pak. Saya bukan mau melemahkan nih. Tetap sulit akan menjadi bangsa besar. Karena sejarahnya memang dulu Indonesia, Nusantara ini besar dikenal oleh dunia itu karena berdirinya kerajaan-kerajaan Islam. Tanya sama Snok di Aceh itu ya, yang memporak-porandakan kaum muslimin di Aceh itu, orientalis. Dia memberikan kesaksian, belum ada fluktuasi ekonomi yang paling tinggi yang dialami dalam sejarah Indonesia kecuali pada saat kerajaan-kerajaan Islam berdiri. Itu sejarah, enggak bisa dibohongi itu. Waktu kerajaan Islam berdiri, sistem ekonominya luar biasa, Pak. Makanya sekarang. Yang ini turun, yang ini naik. Yang ini naik, ini turun. Ya. Kebutuhan rakyat miskin makin terjepit. Kemarin pajak naik. Belum lagi listrik naik lagi. Ya. Babak belur lah rakyat itu kalau sudah begitu. Nah, oleh karena itulah, Pak. Balik lagi. Jangan anti-Arab. Kalau Anda Muslim, berarti Anda menjadikan Arab, menjadikan suku Quraisy menjadi bagian daripada Islam. Begitu loh, Pak. Jangan dipisah-pisahkan itu. Apalagi ini ada Islam Arab, ini ada Islam Nusantara, nanti ada Islam Singapura, ada Islam Malaysia. Gak bisa dikotak-kotakan begitu. Gak bisa dipisah-pisahkan. Ya, bisa dipahami ya. Yang ketiga, karenanya tidak ada fanatisme kesukuan yang dihidupkan setelah Islam hadir di tengah bangsa Arab. Dan karenanya tidak ada panggilan di dalam Al-Quran dengan panggilan ya ayyuhal Arab. Gak ada lagi. Fanatisme kearaban itu hapus setelah Islam datang. Gak ada ya ayyuhal Arab. Gak ada. Yang adalah ya ayyuhal Nas. Atau ya ayyuhal ladina amanu. Gitu ya. Itu yang ada. Karena sesungguhnya pan-arabisme yang didengung-dengungkan oleh Barat sesungguhnya hanya menghilangkan jati diri dan kekuatan orang Arab saja. Dan orang Arab yang keluar dari Islam hanya akan mengembalikan pada kelemahannya seperti di saat awal sebelum kedatangan Islam. Jadi kalau ada hari ini Arab hari ini pun sekalipun Arab dengan kekuatan besarnya hari ini, kalau mereka keluar dari aturan Islam, wallahi Arab akan menjadi bangsa yang lemah. Lihat Palestina. Palestina itu satu di antara bagian 5 negara Arab. Betapa jatuhnya Palestina dihantam porak-poranda oleh Israel. Gak usah 5 negara bersatu. Satu saja, Arab Saudi. Mau nolongin Palestina itu. Selesai urusan Israel itu. Israel kecil begitu. Itu Israel kecil. Kalau Amerika kan Israel gede, kata almarhum Kiai Haji Jenderal MJ. Israel itu Israel kecil, gitu ya. Amerika itu Israel besar. Gitu ya, apa ya. Jadi kalau ada hari ini nilai-nilai Islam di wilayah Arab hari ini dicabut, maka Arab akan kembali seperti masa lalu. Dia akan berada pada kelemahannya lagi. Nah, paham ya? Arab akan kembali kepada masa lalu dan Arab akan terpuruk seperti masa lalu sebelum kedatangan Islam. Ya, makanya sampai teman saya yang berangkat haji itu, ya, Ustaz cerita begitu melihat praktek haji, praktek umroh di sekarang itu, sampai dia geleng-geleng, ya Allah, kayak begini amat ya. Ini kayaknya harus ada Fathu Mekah kedua ini gitu ya. Ini Mekah perlu ditaklukin lagi ini. Karena praktek-praktek ibadah haji, ibadah umrohnya pun hari ini sudah lagi keluar dari syariat yang diajarkan oleh Nabi SAW. Sebagian besar ya, sebagian besar. Tentu tidak seluruhnya. Tapi nilai-nilai itu sudah rusak. Ya mungkin beberapa yang sudah pernah kesana tahu lah ya. Bagaimana orang menyium Hajar Aswad, harus bayar ini, dijagain, dan yang jagain orang Indonesia lagi, orang Madura preman. Ya Allah, saya yang bernasabah Madura jadi malu gitu ya. Ya Allah, ya Karim. Yang keempat, perkataan Abdul Muthalib, saya ini adalah pemilik unta yang kau ambil, berjumlah 200 unta yang kau ambil, maka engkau harus mengembalikan kepadaku. Sedangkan Ka'bah ada yang melindungi, yaitu Allah. Perkataan Abdul Muthalib ini, kata Profesor Dr. Abdul Karim Zaid di dalam kitab Fiqhus Sirahnya, dia mengatakan tentang keyakinannya bahwa Ka'bah itu ada yang memiliki. Padahal waktu itu Abdul Muthalib masih dalam keadaan musyrik. Ya, dalam keadaan musyrik kepada Allah. Maka hari ini pertanyakan kepada kita, Pak. Hari ini kita sebagai muslim, ngaku-ngaku muslim, itu dalam segala aktivitas kita, baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan sulit, itu sering bawa Allah atau bawa yang lain? Ini Abdul Muthalib masih syirik loh. Dia selalu membawa Allah. Lah kita yang katanya muslim, kita selalu bawa Allah enggak? Ayo. Artis aja, Pak, kalau ditanya, Mbak Luna itu nikah umur berapa? Ya, saya mah bagaimana yang di atas. Atas itu apa gitu ya? Atas apa? Atas. Setahu saya atas itu artinya cicak monyet gitu ya. Nyebut Allah aja susah banget ya, Allah ya Karim. Tuh artis zaman sekarang gitu ya. Susah apa sih? Saya mah bagaimana Allah saja. Kan enak gitu loh. Ini Abdul Muthalib orang masih musyrik loh. Selalu membawa Allah di dalam semua urusan. Nah, kita yang ngaku muslim kadang-kadang lupa sama Allah. Hanya sampai kata Ibunda Aisyah, Nabi SAW mengajarkan kita untuk selalu meminta kepada Allah, bahkan hatta sekalipun engkau meminta sendalmu yang putus dan meminta ganti sendalmu, itu mintalah pada Allah. Minta sendal saja Nabi kita ngajar mintanya ke Allah. Maka mengarahkan semua urusan pada Allah, ini menjadi prinsip tauhid kita. Jangan sampai anak-anak kita justru malah diajarin sama kita untuk tidak selalu kaitkan dengan Allah. Kaitkan semua dengan Allah, Pak. Gitu. Supaya anak kita itu jangan berharap pada kedua ibu bapaknya. Anak kita itu nanti besar nanti, dia tumbuh, kembang, berdiri, selalu mengharapkan segala sesuatunya bukan pada makhluk, tapi pada Allah. Gitu. Baik. Ini poin ketiga. Poin keempat. Yang kelima, Quraisy itu adalah pemimpin ya, bagi gerbong bangsa Arab. Orang-orang semua tahu, se-Arab udah tahu. Begitu tiba-tiba Abraha lahir, Quraisy lah yang ambil posisi paling depan. Tiba-tiba tidak lama berselang kemudian Nabi Muhammad lahir dari Quraisy. Seolah-olah ini ingin mengesankan. Ingin mengesankan bahwa sebentar lagi Quraisy akan menunjukkan kebesarannya di tanah Arab ini. Gitu ya? Di tanah Arab ini dan khususnya di seluruh wilayah dunia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yang rahmatan lil alamin bukan Islamnya, tapi rasul arsalnaka, bukan Islamnya. Tapi yang rahmatan lil alamin itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang rahmatan lil alamin. Karena Islam itu adalah yang satu enggak khusyuk ngajinya, makanya di bapak jangan sama kucing, Pak. Jika Quraisy takluk, maka seluruh kabilah Arab yang lain akan mengikuti takluk. Kemudian saat Abraha berhasil dihadang oleh Allah, maka seluruh bangsa Arab menyanjung-nyanjung dan mengatakan bahwa Quraisy adalah keluarganya Allah. Jadi seolah-olah ingin melegitimasi begini, Pak. Allah membela Ka'bah itu disebabkan karena Quraisy, betul? Disebabkan karena orang Quraisy itu. Berarti kata orang-orang Arab, Quraisy itu suku terhormat. Apapun yang Allah putuskan tentang Quraisy pasti yang terbaik. Nah, tidak lama kemudian Muhammad lahir. Maka orang-orang Arab seharusnya sudah lagi tidak bisa berkata-kata sebenarnya gitu ya. Tapi memang dasar orang Arab disebutkan dalam surat At-Taubah, mereka tuh orang yang ingkar banget, munafik banget gitu. Udah tahu kebesaran Allah ditunjukkan segamblang itu, mereka masih ingkar terus pada Allah. Sudah tahu lahir dari nabi yang paling terhormat, sukunya paling mulia. Sudah tahu Allah bela orang Quraisy. Tidak tanggung-tanggung Allah turunkan kekuatan alam untuk menghalau wilayah Ka'bah itu. Tapi tetap saja, ya, tetap saja orang-orang kafir ingkar pada Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad diutus dan mendeklarasikan dirinya sebagai nabi. Terakhir, kita akan simpulkan, orang-orang yang berjuang di jalan Allah seharusnya adalah lebih pasti ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu, Pak. Amin. Kalau orang Quraisy yang masih musyrik saja ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kita sebagai muslim hari ini yang kemudian kita merasa terpuruk hari ini, yang merasa dijajah, merasa terzolimi, kemudian kita merasa tidak ada lagi pertolongan Allah. Jangan putus asa dari rahmat Allah, ya. Orang Quraisy saja tidak putus asa berharap pada Allah. Orang-orang musyrik saja berharap pada Allah. Masa orang beriman putus asa bahwa Allah pasti akan memenangkan agamanya di bumi ini, Pak? Pasti itu, Pak. Tidak akan tidak itu. Pasti Allah menangkan agama Allah setinggi-tingginya. Al-Islamu ya'lu wa la yu'na 'alaihi. Islam itu tinggi dan tidak akan ada yang lebih tinggi dari Islam. Bisa dipahami sampai sini? Maka ini poin-poin penting. Nanti silakan untuk rincian-rincian detail kisahnya Bapak baca lagi di dalam kitab Ar-Rahiq Al-Maktub karya Syekh Shafiur Rahman Al-Mubarakfuri. Nanti di situ baru kita kaitkan dengan beberapa hikmah-hikmah yang tadi saya bacakan, yang tadi saya sampaikan. Jangan lupa baca, Pak, ya. Kalau perlu dihafal silsilah nabi itu, dihafal, ya. Muhammad bin Abdullah bin Hashim bin Abdul Muthalib bin Hashim, terus ke atas, ya, sampai ke Adnan. Dihafal, Pak, supaya nanti akan mempermudah pada saat saya menyebut ini, Bapak ingat, oh ini kakek kesekian, oh ini kakek sekian. Jadi sejarah itu jadi nyambung apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa memetik beberapa hikmah, dan mudah-mudahan kita bisa mengambil ibrah, dan mudah-mudahan juga kita bisa menerapkan di dalam akidah Islam kita, keyakinan kita sebagai muslim, bahwa sekali lagi kita tidak akan punya daya kekuatan apa-apa kalau kita mencopot melepaskan Islam dalam kehidupan kita. Allahu a'lam bishawab, karena kopinya sudah menunggu dan sudah dingin. Ya, jadi kita cukupkan kajian kita pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Billahi taufiq wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.